Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah dalam kajian ba'da zuhur. Seperti janji Allah Subhanahu wa taala pada kita semua yang menghadiri taklim dan duduk bermajelis, ya, bahwa doa-doa kita dijabah dan kita mendapat rahmat. Semoga hadirin sekalian yang berada di sini dimudahkan kehidupannya, amin. Dimudahkan karirnya, dimudahkan pekerjaan-pekerjaannya. Jika sedang ada konflik di kantor, semoga selesai, amin. Nah, sahabat sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rendy Saputra, biasa dipanggil Kang Rendy. Saya sebetulnya profesional CEO di Keke Busana. Saya anak generasi kedua dari owner Keke Busana. Kalau misalnya bapak-bapak melihat baju muslim anak Keke, ya, yang sekarang sudah alhamdulillah menasional, di beberapa stasiun TV suka muncul, nah itu adalah industri dan usaha kami, ya. Nah, dari Mas Bobby ini saya diminta untuk sharing tentang perjalanan Keke Busana. Sebetulnya kalau misalnya mau sharing, Pak, mama saya lebih, ibu saya lebih tepat untuk sharing perjuangannya. Namun hari ini saya ingin menceritakan sedikit perjalanan Keke, lalu masuk ke apa yang dilakukan oleh generasi kedua dan apa hubungannya dengan nilai Islam. Sedikit tentang Keke Busana. Jadi tahun 98 itu krisis moneter, dan keluarga saya itu ayah seorang geologi ITB, geologis, kehilangan banyak klien luar negerinya 98. Ibu saya itu sekretaris direksi Tiga Raksa. Tiga Raksa juga mengalami cobaan karena Tiga Raksa itu basis bisnis modelnya adalah distribusi. Jadi kemudian ibu saya pun juga mulai cari-cari cara gimana caranya supaya Keke tetap, maaf, kehidupan bisa terus berjalan. Akhirnya kami memulai dengan 40 potong baju. Makanya saya menulis di Gramedia bukunya Dua Kodi Kartika. Ibu saya namanya Ika Kartika. Jadi kami memulai dari 40 potong baju saja. Kemudian dari 40 potong baju itu kami terus berkembang, tapi tanpa merek, Pak. Kami hanya ngejahitin baju, lalu mencari toko yang mau beli banyak. Waktu itu toko-toko impor gitu ya, Pak ya. Nah, kemudian 2001 itu ada serangan barang dari China. Serangan barang dari China ini mematikan seluruh pangsa busana di Tanah Abang. Karena kami buat celana jeans anak itu harga modalnya 21.000. Di Tanah Abang hadir celana yang sama dengan harga end user 19.500. Jadi di 2001 itu hadir serangan barang berkontainer-kontainer. Kami sisa stoknya banyak gitu, gak bergerak. Nah, dari situ keluarga kami berpikir gimana caranya supaya kami membangun sebuah bisnis yang high barrier entry. Jadi bisnis itu ada dua, yang bertahan biasanya yang high barrier entry, yang sulit dimasukin. Yang gampang dimasukin biasanya low barrier entry atau red ocean, kayak jual pulsa. Sekarang semua jual pulsa. Jadi banyak yang mati kios-kios itu karena low barrier entry. Setiap orang bisa main. Nah, keluarga kami itu mendapatkan tips and trick tentang alangkah baiknya kita mendevelop baju muslim. Jadi dahulu kita baju kasual, akhirnya kita develop baju muslim. Dari situ kita bermain baju muslim, tapi DNA-nya tetap produk anak. Sehingga di 2006 kita putuskan, dari 2003 sudah pakai baju muslim, 2006 itu akhirnya kita putuskan bangun brand merek Keke. Bahasa Sunda itu, dari bahasa Sunda artinya Keke gitu ya. Karena ibu saya ini ngotot banget, sering dibilangin orang Keke gitu kan. Jadi dia bikin merek Keke. Saya juga kesini Keke ya. Padahal hampir tidak nyampe gitu. Ini emang budaya perusahaan kami, ngotot. Nah, 2006 itu kami bangun Keke Busana. Tahun pertama kami hit di 20.000 potong. Dan sekarang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kami kesempatan untuk mendistribusikan hingga 300.000 potong dengan berbagai macam varian ke seluruh Indonesia. 22 provinsi distributor dengan sistem lain distribusi kemitraan. Saya rasa itu yang menarik dari Keke Busana. Nah, yang sebetulnya saya semangat ingin hadir ke sini, Bapak-bapak sekalian, adalah tentang energi bisnis, energi berkarir. Karena menurut saya keluarga kami bisa bertahan membangun industri sampai akhirnya generasi kedua mendevelop brand nasional ini karena energi industri yang tidak putus-putus, energi bisnis yang tidak putus-putus, energi karir yang tidak putus-putus. Maka saya ingin kita berfokus pada cerita tentang energi. Ya. Saya tidak ingin jauh-jauh ya, saya ingin berbicara di sekitar lingkup kehidupan bapak-bapak sekalian. Karena bapak-bapak di sini sedang berkarir. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan karirnya. Kalau entrepreneurship juga insyaallah banyak bahasannya di luar. Jadi bapak-bapak, bapak-bapak sekalian, ibu-ibunya mungkin dengar. Bapak-bapak sekalian, dalam 3 bulan terakhir saya ketemu dengan sebuah buku ditulis oleh Daniel H. Pink. Beliau biasa dipanggil dengan Dan Pink gitu ya. Motivator, inspirator, seorang psikolog dari Amerika Serikat. Dia membuat buku judulnya Drive. The Surprising Truth About What Motivates Us. Jadi, apa sebenarnya fakta yang mengejutkan tentang apa yang sebenarnya memotivasi diri kita. Jadi Dan Pink ini mengangkat sebuah temuan di Glassberg University yang jarang diangkat di industri. Jadi intinya begini Pak, di Glassberg University itu, Profesor Glassberg di Princeton University, mohon maaf ya. Jadi Profesor Glassberg di Princeton University itu mengadakan penelitian namanya Candle Problem. Jadi ada lilin, ada kotak, ada paku ditaruh di atas meja. Dan orang yang dites itu disuruh meletakkan lilin ini tidak di atas meja dan lelehan lilinnya tidak tumpah di atas meja. Kasus yang pertama, lilinnya diletakkan di atas kotak. Maaf. Kasus yang pertama, pakunya diletakkan di dalam kotak. Begitu paku diletakkan di dalam kotak, orang-orang hanya berpikir yang ada hanya paku, hanya lilin, hanya korek, itu saja. Tapi di kasus yang kedua, pakunya ditaruh di luar kotak. Orang berpikir, oh berarti ada kotak, ada paku, ada lilin, dan ada api, ada korek. Penelitian menunjukkan bahwa ternyata begitu paku diletakkan di dalam kotak, bapak-bapak sekalian, dibutuhkan waktu 15 menit lebih lama untuk menyelesaikannya. Dan untuk kasus yang pakunya di luar kotak, 3 menit juga orang sadar, tinggal ambil kotak, dipaku ke dinding, ditaruh lilinnya di atas, selesai. Karena orang sadar ada kotak. Yang pertama orang nggak sadar kalau misalnya di situ ada kotak, orang menganggap itu tempat paku. Nah, ketika dua macam kasus ini kemudian diberikan treatment lain, high drive yang pertama, orang yang bisa menyelesaikan lebih cepat, 25% lebih cepat dari kelompok tersebut akan mendapatkan $5 di tahun 1968. Sekarang sudah diatur inflasinya sekitar $163. Dan kelompok yang kedua disebut low term drive, yaitu orang yang tidak dikasih janji duit. Pertanyaannya begini, ternyata hasilnya begini. Untuk yang tidak butuh kreativitas, ternyata orang yang dijanjikan duit menyelesaikannya lebih cepat. Jadi terbukti ini ilmiah. Jadi memang kompensasi, benefit, reward, punishment, pencapaian KPI, pencapaian ukuran-ukuran balance scorecard yang sesuai, lalu kemudian dijanjikan uang, itu efektif untuk hal-hal yang tidak butuh kreativitas. Untuk hal yang tinggal lari, sprint, pokoknya pejam, buka mata, lari keras-keras sampai finish. Nah itu duit berpengaruh. Tapi ternyata apa? Ini dia yang mengejutkan. Untuk kasus yang butuh kreativitas, sekali lagi untuk kasus yang butuh penalaran, ternyata uang tidak bekerja. Kelompok yang dijanjikan uang lebih besar, ini ternyata menyelesaikan 8 menit lebih lambat. Bapak-bapak kalau nggak percaya bisa search Candle Problem, Glassberg Research, Princeton University 1968. Nanti ada di situ. Nah ternyata Pak, ini juga yang menyebutkan kenapa dalam sebuah perusahaan itu ada orang yang kok tiba-tiba gajinya sudah bagus, di-maintain sama bonus dan segala macam, akhirnya turnout-nya tinggi, dia pindah. Ini juga yang kadang-kadang saya ini lulusan ITB Petroleum, ya, Engineering Petroleum Engineer. Jadi teman-teman saya banyak di PE, ya. Saya pernah bertemu dengan sahabat yang sudah punya penghasilan $6,000, Pak. Anda bisa kalikan $6,000 zaman dulu. Kira-kira 2 tahun yang lalu, itu anggap aja 10 ribu, itu sudah 60 juta. dan dia rela pindah ke sebuah perusahaan minyak di Sumatera dengan gaji 15.500. Ini bayangkan, Pak. 60 juta dengan 15.500. Lalu dia bilang, $6,000 ini Ren, aku kerja di service company, aku gak punya kehidupan. Aku rasanya bukan manusia, dibego-begoin, ditolol-tololin, gak tidur gitu. $6,000, tapi jumlah uang segini tidak begitu membahagiakan di hatiku. Lebih baik aku 16 juta, 17 juta, aku kerja secara manusiawi. Ada emosi-emosi yang aku bisa pakai. Aku masih bisa pulang, main golf, driving, aku punya jam kerja, aku punya kehidupan, aku bisa ketemu keluarga. So, uang ternyata tidak menjadi energi yang begitu besar. Nah, Dunping ini kemudian menjelaskan, bapak-bapak sekalian, lalu apa yang sebetulnya mendorong kita? Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena inilah masalah kaum muslimin hari ini. Kehilangan energi berkarir, kehilangan energi bisnis. Cepet capek, masalah dikit, cepet capek. Bisnis semangat, Allahu Akbar, buka outlet, gitu kan? Sehari senyum-senyum kan, dua hari senyum-senyum, pelanggan yang gak ada, lima hari itu mulai berpikir, ini bener gak bisnisnya, gitu kan? Lama-lama hari ke-6, hari ke-7 tutup dia bisnisnya, gitu. Karena kehilangan energi. Nah, Dunping menyebut ada tiga, bapak-bapak sekalian, dan ini berhubungan sama nilai spiritual. Yaitu, saya tidak akan menjelaskan pertama dan kedua, saya akan berat di yang ketiga. Yang pertama namanya autonomy, the desire to direct our own life. Jadi kata Dunping, Anda bisa sukses berkarir, Anda bisa sukses berbisnis kalau memang itu pilihan hidup Anda. Nah, ini dia. Makanya pertama kita tanya, apakah berkarir sekarang ini, perusahaan sekarang ini adalah pilihan bapak-bapak atau tiada pilihan lain, cuma ini. Nah, ini gawat. Saya kerja di perusahaan telekomunikasi ini karena saya berhasrat pada network, saya berhasrat pada dunia telekomunikasi. Ini pilihan saya, karena saya kuliahnya juga telekomunikasi. Saya suka ketemu angka 101010, gitu-gitu kan. Nah, Anda pilih telekomunikasi, itu namanya otonomi Anda. Insya Allah, kalau itu karir pilihan bapak-bapak sekalian, insya Allah bapak-bapak lebih punya energi karena itu otonomi bapak-bapak. Saya pilih kerja di perbankan karena begini, begini, begini, dan begini. Saya senang dengan seninya, saya senang dengan manajemennya, itu pilihan. Saya mau bisnis, itu pilihan. Jadi yang pertama kata Dunping adalah otonomi, the desire to direct our own life. Yang kedua bapak-bapak sekalian adalah mastery, the desire to do things better and better. Saya pernah bertemu dengan seorang pengusaha plastik, Mustafa Ramdhani, Presiden Tangan di Atas Indonesia, pengusaha plastik. Zeiss perusahaannya itu sekitar 50-60 miliar. Jadi ceritanya bapak-bapak sekalian, betapa terkejutnya saya ketika kami sama-sama di launch untuk sebuah acara TDA, dia berbicara, Ren, sebetulnya 10 tahun saya dedikasikan diri saya jadi sales perusahaan biji plastik, kata dia. Lalu saya tanya, oh hebat pak, 10 tahun itu bertahan, kok bisa, gajinya gede pasti, banyak bonus. Enggak, ini perusahaan Jepang. Lalu dia sedikit cerita tentang budaya Jepang. Jepang itu menghargai semuanya, gak bisa orang sales ini dikasih bonus. Menurut manajemen Jepang, orang produksi juga, orang R&D juga, jadi kita tunggu bonus di akhir tahun. Gajinya berapa pak? 2,8 pak. Saya juga gak percaya itu. Kok bisa Anda kuat gitu? Dia bercanda dikit, karena saya juga ikut training SQ biar ikhlas, katanya gitu. Ya tapi itu faktanya. Tapi yang membuat dia ternyata bertahan adalah begini. Dia bilang, karena saya sejak pertama kali masuk perusahaan tersebut, sudah berencana punya perusahaan biji plastik. Saya harus punya network pelanggan-pelanggan klien-klien, saya harus punya keahlian, saya harus tahu orang itu butuh apa. Sehingga ketika 10 tahun, ada momen juga, perusahaannya sudah under capacity, pelanggan-pelanggan banyak, akhirnya kesempatan ini dia dedikasikan untuk membangun perusahaan biji plastik. Hampir semua pintu kulkas LG dari dia, Pak, biji plastiknya, nasional punya. Dan juga kalau Miyako, kompor gasnya, plastiknya juga dari beliau, Pak Mustafa Ramdhani, MR, ABC Plastisindo. Jadi ada orang yang punya energi, itu bukan karena gaji, tapi karena mastery. Saya ingin ahli dari tahun ke tahun, saya ingin ahli dari hari ke hari. Dan ini yang harus kita punya sebagai seorang profesional muslim. It's not about the salary, it's not about the compensation, it's not about the benefit facility, it's about mastery. I should do things better and better. Saya harus ada di divisi ini, saya harus ada di keahlian ini, makin ahli, makin ahli, makin ahli, sehingga nanti saya bisa berpindah pada perusahaan dengan market atau size yang lebih besar, saya bisa dapat salary untuk kemudian lebih besar. Dan seperti itu juga kata Jack Ma. Jack Ma bilang 10-20 tahun be a good student, 20-30 tahun Anda harus follow perusahaan yang kecil supaya Anda bisa belajar berbagai macam hal. 30 tahun Anda harus berbicara tentang diri Anda sendiri. 40 tahun Anda harus master, gak boleh pindah kemana-mana. 50 tahun Anda investasi ke anak muda, 60 tahun Anda santai-santai. Itu Jack Ma, owner Alibaba. Nah, selanjut Pak, yang pertama otonomi, yang kedua mastery, dan yang ketiga ini spiritual, purpose, life contribution. Jadi waktu saya bertanya sama mama saya tentang apa yang membuat mama saya punya kekuatan yang luar biasa membangun Keke Busana. Bayangkan Pak, kami memulai 98 itu ibu saya masih kerja di Tiga Raksa sekretaris. Dan sekretarisnya legal karena ibu saya Fakultas Hukum Unpad. Jadi mama saya itu pagi karena rumahnya di Bojonggede jam 3:30, Bapak bisa bayangkan. Ini Bojonggede zaman dulu Pak ya. Jam 4 itu bangun, 3:30 mempersiapkan semuanya. Jam 4:30 habis sholat subuh itu kemudian pakai kaos, bawa baju blazer di tas, naik di kereta Bojonggede zaman dulu Pak, 99-2000. Tidak seindah komuter lain sekarang. Luar biasa. Dan sampai kantor mandi, kemudian jadi sekretaris sampai jam 5 atau jam 5:30, kadang-kadang baru selesai urusan. Mama saya jalan ke Tanah Abang, jalan ke Majestic beli bahan, naruh ke pengrajin, naruh ke penjahit jam 10, jam 11 malam, balik di Bojonggede jam 1:30, jam 2 pagi, dan 3:30 bangun lagi. Every day, 1.5 hours, 1.5 jam beliau kerja, beliau bisnis, beliau kerja, beliau bisnis. Sampai akhirnya 2002-2003 finansial salesnya sudah mapan. Apa yang membuat energi begitu besar? Mama saya bilang begini, bahwa ini tentang masyarakat Bojonggede. Baju Pak yang saya pakai, ini puluhan tangan terlibat. Mulai dari yang buat benang, mulai dari benang itu dipintal, kemudian jadi kain, mulai dari ada orang cutting, kemudian disatukan sama penjahit, ada di bordir sebagian, lalu ada buang-buang benang. Jadi kurang lebih kami memiliki mitra plasma, hampir 500 ibu-ibu di Bojonggede. Nah, ada semangat yang spiritual di sini bahwa saya tidak sekedar bisnis, saya ingin memberikan kesejahteraan bagi orang. Kami tidak sekedar bisnis, kami sedang menghadirkan baju untuk menutup aurat. Saya termasuk pembicara yang sudah 6 kali diminta oleh Telkomsel berbicara di entry levelnya, namanya GPTP, Great People Telkomsel Program, oleh Human Capital Management sebagai profesional yang berbicara di anak-anak muda Telkomsel. Saya sering bilang di anak-anak muda Telkomsel begini, teman-teman, Anda bekerja di Telkomsel, jangan bekerja tanpa makna, bahwa ketika Anda bekerja sembarangan, Anda sedang berdosa. Lalu mereka semua pada bingung kan, 100 orang itu. Saya bilang begini, kalau ada suami dan istri LDR-an, gitu kan, dan harus by phone dia kangen, tiba-tiba putus tengah jalan gara-gara sinyal gak beres, itu yang pertama berdosa adalah providernya. Jadi kita, Anda kerja di Telkomsel itu bukan sekedar kerja, cuma sekedar kerja, tapi Anda sedang membangun hubungan silaturahim satu dengan yang lain. Ini namanya makna, ini namanya purpose. Kalau Anda sedang kerja di bank, berarti Anda sedang mempertemukan dana dengan yang membutuhkan. Anda sedang mendevelop sebuah ekonomi, sebuah bangsa. Menarik Pak, di Amerika Serikat sebuah perusahaan hipotek, di buku Good to Great Jim Collins itu diceritakan, sebuah perusahaan great company bangkrut 8 bulan perusahaannya tidak bisa menggaji karyawannya. Ini 8 bulan Pak, ini tidak berbicara 3, tidak berbicara 4, 8 bulan Pak faktanya. Yang mengejutkan para peneliti yaitu di 8 bulan itu hampir ya, ada yang keluar-keluar, tapi hampir 80% karyawan bertahan tanpa digaji. Ketika diwawancarai mereka menyebut begini, kami tidak jual hipotek, kami sedang memberikan kehidupan bagi rakyat Amerika. Kamilah yang menyediakan 50.000, 70.000 rumah bagi rakyat Amerika. Kalau perusahaan ini tutup, siapa lagi yang mau mendedikasikan ini? Luar biasa. Ada makna yang lebih dalam dari sekedar jual hipotek. Saya juga waktu jalan-jalan ke Wardah, Wardah sekarang ini develop karena CMO-nya namanya Pak Salman. Ya. Saya ITB 2004, Pak Salman itu Elektro 98 kalau tidak salah. Jadi Pak Salman Subakat ini ngomong gini sama saya, Randy kamu tahu gak mengapa Sosro bisa hebat? Indonesia ini Pak adalah sebuah negara yang minuman berkarbonasi tidak bisa naik penjualannya di resto-resto. Kehajar sama Sosro. Ternyata marketing sosro itu, Pak, kalau misalnya Bapak ajak ngomong, dia ngomongnya begini, kami tidak jual teh, kami sedang menjual kebaikan. Dia bilang apa? Hah? Kami tidak jual teh, kami sedang menjual kebaikan. Ini lebih baik daripada yang itu, katanya. Yang itu tidak sehat, banyak gulanya dan seterusnya. Ini sehat, karena ini teh. Jadi dia bilang kami tidak jual teh, kami jual kebaikan. Dan ini purpose, Pak, yang luar biasa. Saya sedang berbicara di masjid, biasanya beberapa aktivis anti makan McDonald's, ya kan? Termasuk juga saya nahan-nahan lah kalau gak makan McDonald's gitu. Tiba-tiba saya bertemu dengan orang yang 8 tahun sudah di McDonald's, Pak, 8 tahun. Dibajak di RH Klinik, 3 tahun. Anda bisa bayangkan ya, 8 tahun di McDonald's, lalu dia pindah ke RH Klinik 3 tahun. Tapi dari saya ngobrol sama dia, Pak, dia sangat membanggakan McD-nya, itu luar biasa juga. Kenapa? Karena dia bilang ini bukan tentang ayam, tapi ini tentang kebersihan, tentang pelayanan cepat, tentang standar operasi, tentang kejelian. Oh, dia bangga banget gitu. Nah, ternyata ini bapak-bapak sekalian yang kadang-kadang membuat energi kita menjadi patah luar biasa, karena ketika kita mau bisnis, kita cuma berhenti sampai duit. Nah, kadang-kadang kita ngomong begini, kenapa Pak bisnis? Ya nambah-nambah lah. Ya udah, itu doa, Pak. Kata Allah, ya sudah, tambah-tambah gitu kan. Gaji 4 juta tambah-tambah 2 juta gitu. Gak bisa melesat dari itu. Kenapa bisnis? Ya udahlah, untuk sekolah anak. Begitu sekolah anak usai, selesai, segala macam selesai, selesai juga bisnisnya. Karena itu doa kita. Mau apa bisnis? Ya untuk kuliah anak lah. Kuliah anak selesai, selesai juga bisnisnya. Karena gak punya purpose. Semua perusahaan besar, bapak-bapak sekalian, itu punya purpose. Sebenarnya saya termasuk generasi kedua yang sulit naik menghelat ke kebusana. Sebelum mama saya ketemu dengan seorang guru. Jadi ceritanya begini. Ibu saya ikut pelatihan bisnis coach, Pak. Rupanya waktu ikut pelatihan bisnis coach, banyak pengusaha-pengusaha yang belum mapan. Lalu ada sebuah malam simulasi namanya Dream Board. Simulasi namanya apa? Dream Board. Ada majalah-majalah lifestyle ditaruh, kemudian kata coachnya begini, kata bisnis coachnya, buka karton, tempel-tempel apa mimpi Anda di majalah ini. Anda mau punya gedung, Anda mau punya mobil, tempel-tempel, tulis your dream gitu. Semuanya sibuk, Pak, kayak anak kecil gitu main clipping. Ada yang gunting helikopter, ada yang gunting mobil, ada yang gunting lapangan golf, tempel my dream gitu. Hanya ada sepasang suami istri yang tidak mengerjakan, yaitu bapak dan ibu saya. Jadi bapak dan ibu saya bilang kayak gini ke business coachnya, kami Alphard sudah punya, luar negeri sudah punya, rumah di Yasmin 500 meter persegi sudah punya. Ya dunia begitu-begitu aja. Kebetulan keke waktu itu juga lagi stagnan. Ketika lagi stagnan begitu, ibu dan bapak saya ngomong begini, mimpi kita udah selesai, Pak. Nah itu bisnis coachnya marah. Itu. Waktu itu memang Islamic Business Coaching gitu ya. Namanya Islamic Business Coaching. Saya ingat banget ceritanya, bisnis coach itu ngomong begini, mimpi bapak ibu sudah selesai, tapi gimana tentang mimpi kaum muslimin? Apa tega nanti sekedar baju anak mereknya Disney? Apa tega nanti sekedar baju anak tiba-tiba bintangnya bukan lagi Nizam, tapi bintangnya adalah Rapunzel? Bintangnya adalah Elsa, Frozen. Apakah tega nanti sekedar baju muslimah wanita mereknya Versace, Gucci, Zara? Anda cuma baru, waktu itu masih 150 ribu, Anda cuma baru 150 ribu. Mimpi Anda sudah selesai, tapi mimpi kaum muslimin belum selesai. Wah, itu kebakar mama saya. Habis itu equity perusahaan diinjek, diinvestasi untuk riset. Akhirnya diinvestasi untuk generasi kedua, dan hadirlah saya di usia 29 tahun menakodai perusahaan ini. Karena ada mimpi yang lebih besar. Ada mimpi yang lebih besar. Itu purpose, itu bisnis. Jadi bapak-bapak sekalian, saya ingin begini. Andai kata bapak-bapak jual rumah, bolehlah. Maksudnya jual properti gitu ya, beli lahan, bangun rumah, jualan 4-5 unit. Bolehlah mimpinya dapat margin 125 juta, 100 juta. Tapi ini bukan tentang jual rumah, ini tentang menghadirkan kehidupan. Kalau nanti ini ditempati sama sebuah keluarga, pasti beli sofa, pasti beli TV, pasti beli tempat tidur, pasti nanti ada anak kecil di sini. Saya sedang menghadirkan kehidupan. Saya sedang menggerakkan ekonomi. Saya sedang menggerakkan lahan yang tidak aktif menjadi aktif. Jadi harus ada pemaknaan yang lebih dalam pada bisnis kita. Ketika kita jualan bakso, saya bukan sekedar jualan bakso, saya tapi lebih dalam dari itu, saya sedang memberikan kenyamanan bagi orang, memberikan tempat istirahat bagi orang, Dan ini adalah spiritnya Starbucks, Pak. Starbucks itu dalam beberapa kaidah bukunya, dia menyatakan Starbucks adalah third place between home and office. Nah, ini perhatikan. Starbucks itu value-nya bukan pada kopinya, tapi dia bilang begini. Starbucks adalah third place between home and office. Office and home. Kenapa? Karena banyak orang tertekan di kantor. Gimana, Pak? Setuju ya? Kejaran target dan sebetulnya. Dan di rumah tertekan lagi oleh pasangan hidupnya. Nah, ini Bapak pasti senyum ini kan? Ada gorden belum diganti lah, anulah segala macam lah. Jadi, manusia itu butuh third place yang netral. Tidak di kantor, tidak di rumah. Lalu Starbucks menghadirkan itu. Di sini aja, katanya. Jadi dia bukan jual kopi, dia jual kenyamanan. Dia jual convenient. Dia jual comfortable. Itu yang dia jual. Kemudian seen and to be seen. Melihat dan juga dilihat. Makanya kita tidak pernah melihat Starbucks itu dindingnya atau kacanya gelap. Dan pasti open. Open to view. Open view. Karena memang Starbucks itu dibangun untuk begitu kita minum di situ, ketemu teman-teman, Pak, ngerasa keren. Oh, Starbucks. Jadi itu yang dibangun oleh Starbucks. Makanya kalau beli Starbucks jangan take home, Pak. Maksudnya jangan take away gitu. Karena kopi di luar itu 8.000, Starbucks 48.000, 40.000 itu bayar tempatnya itu. Jadi kalau minumnya di mobil, menurut saya beli Nescafe aja. Ya, kita kocok sendiri, kita bawa ke mobil, ya, intermezzo. Oke, Bapak-bapak sekalian, jadi inilah spirituality. Maka dari itu saya ingin masuk pada sebuah hadis begini. Kesalahan spiritualitas perkantoran ya. Saya melihat kadang-kadang ada yang ikut training Darul Akhirat, ikut training tentang Zikrul Maut, lalu kemudian perform dari kerjanya menurun. Menurut saya spiritualitas itu adalah pemaknaan bahwa satu, tidak ada namanya kerja akhirat, tidak ada namanya kerja dunia. Saya di berita satu disebut sebagai CEO yang otot gitu, karena kerja sampai jam 10, jam 11 malam. Aktif juga di Sekjen JPMI Pusat, selesai rapat di JPMI, saya ngurusin lagi, tadi juga ada temu bupati dari kabupaten, saya kerjanya kayak orang gila. Kata orang saya ngejar dunia, lo bukan ngejar dunia, saya bilang, kalau kita gak serius untuk membangun ekonomi ini tentang market share. Market share ini harus berputar di kaum muslimin. Kalau saya gak serius, orang berputar di yang lain. Karena kita gak bisa maksa, Pak, kaum muslimin itu beli kami karena kami produk muslim, gak bisa. Beli pasta gigi kami karena ini pasta gigi kaum muslimin, tapi 150.000. Mau kita sebut pakai habatus sauda kek, pakai herbal kek, tapi 150.000, berat orang untuk beli. Jadi memang harus servisnya. Nah, servis ini, menjaga market ini, inilah jihad, Pak, namanya jihad market. Karena setiap orang itu belanja, tapi gak setiap dari belanja itu, gak setiap dari orang itu jualan. Saya tidak anti Unilever, tapi mari belajar pada Unilever, betapa dahsyatnya perusahaan ini. Kita gosok gigi pakai Pepsodent, sabun mandi pakai Lux bagi ibu-ibu supaya berasa Dian Sastro, anak kita yang cewek pakai Dove, anak kita yang cowok pakai Lifebuoy. Kulluhum Unilever. Kita pakai Sunsilk Unilever, pasta gigi Pepsodent Unilever, keluar kita pakai deodoran Unilever, lalu kita makan bakso kecap bangonya Unilever, keciprat di baju kita pakai rinsonya Unilever, kita cuci piring bekas makan bakso itu pakai Sunlightnya Unilever, kita minum teh sariwanginya Unilever. Dahsyat itu. Kenapa bisa dahsyat? Karena dia bekerja, karena mereka bekerja. Dan ini yang harus menjadi spiritualitas di kalangan kaum muslimin. Supaya maksud saya dipahami, Pak. Keke ini beli bahan, Pak. Kalau misalnya bahannya digelar gulungan, itu dari Aceh sampai NTB. Aceh sampai NTB, lo bisa bayangkan berapa kilometer panjangnya. Lalu kemudian sahabat saya bilang, Ren, pasti kamu belinya tidak dengan orang Islam ya. Kamu pasti belanjanya di luar orang Islam. Saya bilang iya. Pabrik itu memang bukan milik orang Islam, bahkan bukan milik WNI asli Indonesia. Saya bilang begitu. Lalu dia bilang, belilah ganti ke Pak Haji. Akhirnya saya ngomong sama mama saya, Mam, boleh nggak yang ini kita beli ke supplier Pak Haji? Lalu kata mama saya, coba. Saya juga bilang gitu. Saya coba beli nih Pak. Ini otokritik ke dalam, menjadi pelajaran kita. Janji tanggal 5 datangnya tanggal 9, yang pertama. Saya pesan abu-abu, tiba-tiba ada di tengahnya nyelip-nyelip warna hitam. Saya pesan warna merah, yang merah marun juga keikut, merah muda juga keikut. Emang gak kuat profesional. Saya telepon jam 9 malam butuh sampel, dia bilang besok aja. Supplier saya ini Pak, anak mudanya, saya lagi di Senayan nih, di Senayan, Istora Senayan, jam 9 malam. Saya bilang saya butuh sampel cepat, jam 11 malam dia sudah naik motor Pak, generasi mudanya, 11 malam. Udah naik motor bawa sampel. Kita emang kalah kinerja. Dan itulah yang dilakukan Wardah. Wardah waktu tahun 2009 ke bawah selalu berpikir, kita adalah kosmetika halal, muslimah wajib beli kosmetik ini. Mikirnya market wajib beli, karena ini adalah dicap halal dan ini punya orang Islam. Nggak bisa Pak, market itu jujur. Wardah mengubah pola pikir ini. Dia mengubahnya menjadi begini. Jika kita mau jual make up, apa yang menjadi alasan muslimah beli pada kita? Apa yang menjadi alasan? Apakah produk kita sudah layak? Apakah brand kita sudah baik? Nah di 2008-2009 itulah lewat tangan Harman Subakat, kakaknya Salman yang juga di ITB juga, kalau nggak salah tahun 96 atau 95 saya lupa, ngambil orang riset, ngambil orang yang ngerti produk, diubah produknya, diubah brandnya, lalu kemudian bayar Ineke Kosrawi, Ineke Kosrawi itu sudah dari lama, bayar Dewi Sandra bikin iklan-iklan pakai balon udara di Paris. Dewi Sandra dibayar, investasi anak muda dibayar. Jadi begitu brandnya sekarang hebat Pak, Wardah itu mengalahkan Marta Tilas, Pons, ngeri kan? Citra, nah itu goyang-goyang Pak sama Wardah, Paragon, ya, kantornya di Hulu Jami. Jadi perusahaan kaum muslimin ini bisa hadir kalau SDM-nya profesional dan punya purpose. Jadi kalau kita ngomong sama teman-teman Wardah itu, saya bukan jual make up, saya cuma ingin memastikan bahwa pipi kaum muslimah itu, pipi kaum muslimin Indonesia terutama muslimahnya, itu bukan bedak dari Paris, bukan bedak dari Prancis, tapi bedak dari Ulu Jami, kata dia gitu. Bedak dari Jakarta, bedak dari Indonesia. Dan ini luar biasa Pak, sekali lagi purpose, purpose, dan purpose. Waktunya tinggal 15 menit, saya tutup 5 menit, 3 menit terakhir ini sebelum kita nanti mungkin ada tanya jawab. Jadi ada sebuah hadis Pak, bunyinya begini, tafarragu min humumid dunya mastata'tum, berlepaslah kamu dari obsesi dunia sebisa kamu berlepas. Faman kana fid dunya akbaru hammihi, apabila dunia menjadi obsesimu, gaji jadi obsesi, posisi jadi obsesi, facility jadi obsesi, maka janji Allah adalah afshallahu alaihi doi'atah, maka aku akan kirimkan urusan-urusan yang membuatmu tidak berhenti-henti bekerja. Waj'ala faqra baina 'ainaihi, dan aku berikan kefakiran di kedua matamu. Jadi hati-hati Pak, istri kita itu kalau dikasih Avanza kurang, upgrade ke Innova kurang, nunjuk Alphard, upgrade Alphard kurang, nunjuk Hammer. Nah itu waj'ala faqra baina 'ainaihi. Dulu kontrakan minta enggak apa-apa Bang, tipe 154 aja enggak apa-apa. Habis 154 ngelihat lagi yang di Serpong 500 600 itu berarti waj'ala faqra baina 'ainaihi. Curiga? Obsesi dunia kita itu, dunia itu menjadi obsesi yang terbesar. Tetapi janji Allah, wa man kanatil akhiratu akbar hammihi, apabila akhirat menjadi obsesimu, apabila surga menjadi obsesimu, apabila pahala kebaikan menjadi obsesimu, jama'allahu lahu umurahu, Allah akan membersamai urusan-urusanmu. Jama'allahu lahu umurahu, Allah akan membersamai bisnismu, karirmu, presentasimu, rencana-rencanamu, proyek-proyekmu di kantor, KPI-KPI-mu, performance indicator yang kamu harus kejar, Allah akan bersamai. Kalau Allah bersamai, mudah bagi kita untuk hidup. Dan janji Allah, wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah akan kasih kaya di hati. Jadi bapak-bapak, saya mengkampanyekan diri, berhenti kita kejar komben. Saya tahu kompensasi benefit untuk anak sekolah, beli laptop, biaya hidup mahal, saya paham. Tapi kalau itu obsesi terbesar kita atau obsesi primer kita, energi kita akan terbatas. Kita harus lebih leverage lagi dari itu, kita harus cari pemaknaan. Kita harus cari apa? Pemaknaan. Pemaknaan kenapa kita bekerja di perusahaan ini? Apa manfaatnya? Apa jasanya? Apa value-nya? Bagi bapak-bapak yang ada di perbankan apalagi, berarti membantu orang lain yang sedang di perusahaan makanan, berarti sedang menghadirkan makanan yang baik. Bagi yang di perusahaan jasa teknologi, jasa telekomunikasi, berarti sedang membantu orang lain terhubung. Jadi kita harus bekerja dengan makna, bapak-bapak sekalian. Jadi menurut saya ketika kita kehilangan makna, lebih baik dipikirkan saja apakah pekerjaan hari ini tepat atau tidak. Nah ini ustaznya menggalaukan ini. saya saran, kalau otonomi tidak ada, mastery tidak ada, purpose tidak ada, saya saran bahwa bapak tersesat jangan lama-lama. Saya juga suka diundang ke pelatihan Purna Bakti, bahwa bapak usia 56 tahun ngomong, aduh Mas Randy, andai saya ketemu Mas Randy lebih cepat Mas, capek Mas. Dia ngomong capek. Bapak saya juga pensiunan perminyakan, tapi gak ngomong capek, karena bapak saya memilih itu. Bapak saya berhasrat pada itu. Otonom memang memilih, mastery memang ingin ahli, dan purpose dia punya tujuan. Tapi orang yang di sini bekerja memang karena memperpanjang kehidupannya saja, dan ini yang saya ingin tidak ada di kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai bapak-bapak sekalian, amin. Memudahkan rumah tangga bapak-bapak sekalian, ya. Bagi yang sedang sendiri semoga Allah pasangkan dengan istri yang baik-baik, amin. Dan juga bagi yang sedang berkarir semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan karirnya, dipertemukan dengan superordinate yang menyayangi bapak-bapak, ya, mengcoach bapak-bapak, membantu bapak, dan semoga apapun perusahaannya di sini semoga perusahaannya grow, ya. Di tengah situasi ekonomi ini semoga perusahaannya grow, Allah Subhanahu wa taala karuniakan hidayah, karuniakan kebijaksanaan, rahmat serta strategi ilham kepada CEO kita masing-masing, insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.